Doa kesembuhan. Inni masania duru wa anta arhamur rahimin. Artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang.